kita ku nyamung. Beula aing ngarang euy tamahan euy, alus-alus. Teu cek ka kota tadi pelaku. Kitu ongkoh. Malam di sini ini pawan. Pawan. Geus pikun. Teu melakcenge ka piala tuh. Ada. Terus kumaha tah, Kang? Heh. Ini aku mah ka sini ini datang teh ka kebon. Maksudna mah rek nu naboboko ka saung. Di saung aya maung nu kamari teh. Kumaha atuh sini? Noh da cul boboko beulenyeung teh sini ni teh sirikna dotong-dotongkeun maneh. Jalanna teh sarua jeung si Aki kamari. Da ka dinya nu leuwih deukeut. Sedangkan pan di pager blos sini nih karena pager nyelap ka itu hese ka dia hese model si Aki kamari les seteling caritana ieu maung bari nguliat cina dek sarapan dek ngalamanggu cina gitu ingetin legedai ngadeketan nu kamari porosotkeun samping sini nih cina nya ai geus ngabulik lak cenah eta maung olohok bengong nah, mata simeuteun kageuteun naha saha ieu nu maok mangu naha kari cupatna jeung kitu anu metik mangu cupatna cenah lain ditoe ku kuku cer we ki cenah gini ni teh tuh cenah nya we geutahna ge ngucur nya aya nu maok pasti pasti teu nyesakeun saeutik eta pada bodas jeung teuingan ieu nu maok bari teu nyesakeun jar kaing mana dia kan jadi cangkang-cangkang kulit-kulitna sesangkeun jar kaing teuingan nu maok teu nyesakeun nyesakeunna bau na Ah montong dileuwihan sia. Ka aing ditewakna mah. Sirek ditewak mah tuduhkeun. Ari teuing tuduhkeun ka opleter aing ditewak mah. Kakang Iik nah keur antem cenah ditewak. Aduh. Si Akang ditewaknya. Naon? Habis si Akang ditewak. Tuduhkeun ka Magali. Ah, ya ka mana karep pasana ngomong teh. Aduh ampun lain abong dongengnya kan lain budak cina nya budak keur arulin genep urang budak zaman baheula zaman penjajah zaman werit lalaki wungkul barudak umur 7 tahunan nya barudak teh arulin naon katabrak lain katabrak belebug dengekeun heula sia teh atuh tamat mah katabrak mah lain dong ya. Da panjang kene teh waktu teh. Mana mun aing dipotong ku Pak Budi. Teruskeun Kang. Lah ki genepan eueuh awewean budak aduh. Beger mun budak mah. Untung kelas 1 kelas 2 SD paling ge meureun. Umur 7 tahun. Aing budak nu tujuhan teh Pak Agul-Agul. Pak Agul-Agul dahar gitu. Da ai geus dahar teh tarasi banyo. Tara kukumah sok diameukeun kana irung babaturan. Tah cenah aing dahar jeung naon ambeuan geus sia. Ambeuan jeung kusia urang teh. Aduh cenah euy. Maneh mah dahar jeung pinang tongkol abong bapana opleter kitu. Heeh. Nya meureun di kota geus barang beuli urang nya. Sok cenah nu aing oge ambeuan jeung barudak sia urang teh. Cok, aduh anjir sardencis maneh mah cenah euy. Abong bapana tukang beca. Nyeung ka kota urang. Nyeung ka kota. Tuh sok cenah nu urang ge ambeuan sia. Ambeuan ku sareng teh. Aduh nok asin jeung maneh mah euy dahar teh euy meuni mewah. Abong kana bapana tukang amplop. Teh mah jauhnya euy. Lah teh jauh-jauh diomong. Amplop aya teh geus ngamplop. Hayu nu leungeunna teh dikatukang keneh bari unur-unuran cenah. Aha kunaon? Da sieun diameuan. Da dahar naon? Sabab manehna mah daharna jeung kurupuk. Pira ku ka ameu cenah aing mah. Nya bener kurupuk. Belenyeung cenah lumpat. Bebeja ka indungna. Ma. Naon cenah sia teh? Batur mah cenah silih ameuan leungeun. Dahar teh nu bau sardencis. Nu bawa pinang tongkol, nu nok asin. Aduh. Ujang macam ada daharna jeung kurupuk moal ka ameun. Ujang teh meuli nyeri teh hate teh. Hayang jiga batur cenah ka ameu leungeun. jeung deungeuna dahar teh. Karunya eta budak. Heeh, karunya. Lain dibawa cenah ku indungna teh ka kamar. Sugan teh ka warung. Heeh. Wal wacana diwawalkeun teh kana naon diwawalkeun mah. Jig geus sia ka tuk cenah ambeukeun ka baturan sia. Kumaha diambeukeun teh? Oh, cina jauh diri di ke budak teh. Sok cina lengan aing emuan cina aing nama jamuan di kubaturan nate. Aduh, oi mana wajung jamar roti. Meren eta teh budak teh curuk nate di bawah kena kelek meren. Mungkin, mungkin. Tu apa meren? Eh, kumasia macam apa? Kami jamin acing. Entong di jerok kaset, hayang nyawa mungkin di luar ini bos. Siapa kami jamin acing? Si cekai ini, nyelakakan aing, nama. Nah siapa teri? Dalam mana aing gusle payu? Hayang di berok. Alah, ampun. Garilanya jar orang bisa dong yang bangun. Cawokah orang kenal? Ambil lucu, ambil lucu bener. Ampun. Genah seuri. Aya budak awewe cen euy. Kumaha teh budak awewe? Naek ngala jamu air nu Pa Haji. Allah. Ting Pa Haji Sidik, ting Pa Haji Saha. Ah bukan Pa Haji barunya. Pa Haji Kohar. Ai eta budak teh teu make celana jero. Allah. Nya tereke cenah. Ai Pa Haji keur ngabaheuhai na teras cenah nya. Awas pisan jentre cenah kana tangka jamu. Ai budak teh lain disingsatkeun anerokna teh dipake wadah jamu, jamu air. Muni lempeng pisan cenah kana beungeut Pa Haji. Nemerak meureun. Deudeuh teuing cenah itu budak nu sangsara. Karunya cenah meureun teu kabeuli calana jero nya ah teuing. Itu beker ka mana meureun. Teung teuing ngan cenah indungna meuni teu. Itu cangkang rokokna katingali. Aduh itu ruha ke mana-mana. Aduh kunu IQ-na tinggi. Aigeus turun teh cenah budak teh dicalukan tah. Nyai ka dieu nyai. Kuprak teh cenah. Si jamuna teh rag-rag kabeh daruwas marukana Pa Haji. Kadeg-deg budak teh atuh. Nya ka perego ruwas. Keur bae cenah nyai moal-moal dicarekan cenah ku Pa Haji kadieu. Yeuh mere duit yeuh. Pek bae jamu malaan cenah da keur naon Pa Haji mah nya. Moal dikoretkeun. Tah ieu duit bawa cenah 20.000. Atoh budak teh nya dibere duit kangge naon Pa Haji. Heueuh cenah ieu teh beulikeun kana calana jero. Ulah bubuli giri kitu cenah orat nya cu. Maklum budak nu sangsara. Dirig-dig cu jamu cu naon datang ka indungna mah nyai dibere duit sabaraha nyai 20.000 kusaha ku Pa Haji na kumaha dongengna kitu didongengkeun riwayatna ari ninggang ka indung panasan serius ieu mandongeng teh panas ku milik budak mikir sapeuting indungna teh cacak budak cenah dibere 20.000 cacak budak can buluan komo aing nunggeus ramueuk. Ah cenah isukna laan calana nu ngan hiji-hijina teh cenah anu geus kuleuheuh teh lungge ka balong eta we da lauk teh pararaeh kabeh. Heeh. Tak kuracun calana jero. Tadi seseh meureun geus sabar bulan teh ya make bau karbit. Isukna cenah ah ngala jamu cenah pasti ka aing mah 200.000 merena. Cacak anak aing cenah teh buluan 20.000. Tereke naek anerok dibukakeun dilempengkeun pisan kana beungeut Pa Haji. Eta kumaha naekna? Eta we kana suku nu katuhu kana dahan ulah dieu. Suku nu kenca dahan mun jangegang we kitu tah. Heeh. Kitu. Nya dilempengkeun pisan kana beungeut Pa Haji. Cek Pa Haji teh astagfirullahaladzim nepi ka burekem kitu. Caritana turun acaranya ka dieu nyai gebeg tapi eta mah gebegna gebeg acting atoh formalitas sungkuh dumeh meureun dina hatena teh pasti 200.000 teh geuning geus apa cenah oge naon Pa Haji lain naon-naon cenah nya indungnya anak cenah teu dicalana teh muhun rumaos e Pa Haji abdi teh jalmi teu gaduh tah cenah bawa duit 1000 ngahuleng ya awewe teh. Sedangkan dina hatena dina cita-cita teh 200 ribu. Hari ieu song teh 1000. Kangge naon cenah Pak Haji? Belikeun cenah kana silet kurud. Ulah rambuk-rambuk teuing. Tah, lumatak ulah panasan hirup nya. Heeh, tatangga kabeuli TV, tatangga kabeuli mobil, tatangga kabeuli sawah. Kudu alhamdulillah ulah nyebut ngaji monyet. Nya. Kudu milu syukur cak kitu. Ayo arek balik rek ah. Tah, Kang. Ngadongeng deui capek aing. Tengah tegit di alun-alun di tatar dapuranana.